الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Sebelum kita memasuki pembahasan pada ayat ke-6 surat Al-Ahzab, ada beberapa pertanyaan yang terkumpul. Yang pertama, apakah mengambil anak dan menisbahkannya kepada ayah aslinya tanpa menisbatkan kepada ayah angkat adalah perbuatan haram? Jawabannya la. Nah, ayat yang kita bahas pada awal pembahasan di tafsir surat Al-Ahzab hanya menjelaskan tentang larangan menisbatkan anak angkat kepada ayah angkat, bukan kepada ayah aslinya. Ayat tersebut tidak mengandung makna sedikit pun bahwa mengambil anak itu dilarang atau haram. Mengambil anak boleh dengan batas-batasnya. Kalau yang diambil anak itu adalah putra, maka dan dia bukan terhitung keponakan atau mahramnya, tetapi anak orang tidak ada hubungan kerabat dengan kita, maka anak tersebut bukan mahram bagi istri kita dan putri-putri kita. Sebaliknya, kalau itu anak putri yang tidak ada hubungan mahram dengan kita, bukan anak saudara kandung kita, bukan keponakan, ya, maka barakallahu fikum, di samping tidak boleh dinisbatkan kepada ayah angkat, juga perlu diketahui bahwa putri ini bukan mahram bagi ayah angkat tersebut dan bukan mahram bagi anak-anak laki dari ayah angkatnya. Nah, dan ayah angkat tersebut tidak berhak menjadi wali dalam pernikahannya. Sekaligus anak angkat tersebut tidak mewarisi harta ayah angkat ketika ayah angkatnya sudah wafat. Dan tidak pula sebaliknya, ayah angkat tidak mewarisi harta anak angkat. Nah, barakallahu fikum. Jadi boleh mengambil anak dengan syarat-syarat itu tadi. Nah, barakallahu fikum. Anak angkat perempuan dari hasil hubungan yang tidak disetujui atau belum menikah, dengan kata lain hasil zina. Bagaimana perwaliannya ketika putri ini akan menikah? Siapa yang berhak menjadi wali? Pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam masalah seperti ini adalah, jika diketahui dan dapat dipastikan bahwa anak ini adalah hasil dari seorang pria fulan, misalkan si fulan, hasil perzinahan si fulan dengan ibu yang melahirkan anak ini, maka tarjih Syekh Al-Utsaimin anak ini dinisbatkan kepada fulan itu tadi, ya. Misalkan namanya Zaid, ya. Fulana bintu Zaid. Nah, ini yang ditarjih oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sementara sebagian ulama yang lainnya menyatakan tidak boleh dinisbatkan kepada laki-laki yang berzina tadi. Panjang sekali dalil masing-masingnya, butuh waktu khusus. Namun itulah yang diterjih oleh Syekh Al-Utsaimin. Wallahu ta'ala alam, sebatas yang bisa ana fahami, bahwa terjih Syekh Al-Utsaimin cukup kuat. Dengan alasan satu, sudah dipastikan bahwa anak ini lahir dari air si pria ini tadi. Kedua, Al-Islam sangat mementingkan al-muhafazah 'ala an-nasab. Alasan kedua, bahwa Al-Islam sangat mementingkan yahtam bil muhafazati 'ala an-nasab. Sangat mementingkan ini, pemeliharaan dan penjagaan nasab seseorang. Daripada tidak diketahui nasabnya, maka sebaiknya diketahui nasabnya. Yang ketiga alasannya, menutup aib anak ini. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dengan itu, barakallahu fikum, diketahui, wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sedangkan dalil yang dijadikan sebagai dasar oleh pendapat kedua, yang menyatakan tidak boleh dinisbatkan kepada laki-laki tersebut, adalah hadis al-waladu lil firash walil ahiri hajar. Ada sebuah peristiwa di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, terjadi perzinahan seorang pria dengan seorang wanita, kemudian melahirkan seorang anak. Setelah lahir anak ini, terjadi perselisihan antara ayah asli, ya, suami dari perempuan itu, dengan pria yang menzinai perempuan tadi. Terjadi perebutan. Si suami wanita tadi bilang, ini anak saya ini. Kata si laki-laki, la, ini anak saya, lihat mirip semuanya. Nah, bagaimana hukum Islam? Rasulullah menjawab, al-waladu lil firash, anak ini yang dilahirkan adalah hak pemilik firash. Pemilik tempat tidur itu siapa? Suami dari wanita itu tadi. Walil ahiri hajar, sementara bagi pria yang pezina tadi dapat batu dia. Nah, Rasulullah menghukumin. Maka di sini kata jumhur, kalau enggak salah, yang mengatakan pendapat kedua ini, tidak boleh dinisbatkan anak zina kepada pria yang menzinainya, menzinai ibunya. Tapi dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hadis ini boleh dijadikan dasar dalam permasalahan apabila terjadi perselisihan, perebutan. Ya, tidak bisa dipastikan ini dari airnya siapa ini. Di saat seperti itu, Rasulullah kembali kepada hukum asal, bahwa wanita ini adalah istrinya si fulan, bukan si illan. Al-waladu lil firash, ay li sahibil firash. Anak ini adalah anak pemilik tempat tidur ini. Nah, fahimtum, yakni suami dari wanita tersebut. Tapi, kata Syekh, kalau tidak ada perselisihan, tidak ada perebutan tentang anak siapa ini, hasil dari air siapa, bahkan apalagi kalau dapat dipastikan ini adalah hasil dari si fulan, maka kata Syekh, hadis itu tidak boleh dijadikan dalil. Dapat dipastikan bahwa si yang lahir ini hasilnya si fulan, maka dinisbatkan kepada si fulan. Kembali kepada pertanyaan ini, maka walinya siapa? Jika dapat dipastikan adalah putri ini hasil dari pria tersebut, si fulan, si idlan itu tadi, ya, maka langsung dinisbatkan fulana, katakan Zaid namanya, bintu Zaid. Walinya siapa? Ya Zaid. Tapi kalau tidak diketahui, ya dzambillah, semoga Allah jaga kita, keluarga kita, anak keturunan kita dari zina. Naam, barakallahu fikum, maka kembalinya kepada al-hakim. La nikaha illa biwali, wa in tashajara fal hakimu waliyun liman la waliya lahu. tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan izin dan persetujuan walinya. Kalau terjadi perselisihan, maka al-hakim, waliul amr, adalah sebagai wali orang-orang yang tidak memiliki wali. Nah, wallahu a'lam bishawab, kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya. Yaitu ayat ke-6, qauluhu jalla wa ala, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhuhum aula bi ba'dhin fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitabi masthura. Pada ayat ini Syekh As-Sa'di menyatakan yukhbiru ta'ala al-mu'minina khabaran ya'rifuna bihi halatal rasul wa martabatahu fayu'amilunahu bimuktada tilkal hala. Pada ayat ini Allah mengabarkan kepada kaum mukminin dengan sebuah berita yang dengan itu mereka kaum mukminin dapat mengetahui kondisi atau posisi Rasulullah dan kedudukannya, sehingga dengan itu kaum mukminin bisa menyikapi Rasul dengan posisi dan kondisi yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Apa itu posisi Rasul dan kedudukannya? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Bahwa nabi itu lebih dikedepankan, lebih utama dibandingkan kaum mukminin. Ya, terhadap diri-diri mereka sendiri. Lebih utama, harus lebih dikedepankan, lebih diagungkan, lebih ditaati perintahnya dibandingkan kemauan dirinya dan kepentingan dirinya. Baik kepentingan pribadinya ataupun kepentingan keluarganya atau kepentingan masyarakatnya ataupun adat istiadatnya. Maka Rasulullah aula bil mu'minina min anfusihim. Lebih utama Rasulullah untuk didengar dan ditaati, dimuliakan, dikedepankan. Nah, sehingga tidak ada satu ucapan pun yang boleh didahulukan di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu aturan, ketentuan, perundang-undangan yang lebih boleh dikedepankan dibandingkan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini erat hubungannya dengan firman Allah, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Erat hubungannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Demi Rabbmu hai Muhammad, sungguh mereka tidak beriman sampai mereka mau menjadikan kamu, engkau wahai Muhammad, sebagai hakim pengambil keputusan dalam semua permasalahan yang mereka perselisihkan. Dan tidak didapati dalam hati mereka rasa berat terhadap keputusan yang kau ambil. Dan mereka berserah diri sepenuhnya. Oleh karena itu, di sana telah disebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya di hadapan umat ini. Kemudian Allah mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu mereka, ibu-ibu kaum mukminin. Oleh karena itu diberi julukan istri Rasul dengan ummahatul mu'minin, ummul mu'minin Aisyah, ummul mu'minin Hafsah, ummul mu'minin Ummu Salamah, ummul mu'minin Zainab, ummul mu'minin Juwairiyah, dan seterusnya. Dari para istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa makna istri Nabi sebagai ummul mukminin, ibunya kaum mukminin? Apakah maknanya dengan itu para istri Rasul sama seperti ibu kita sebagai mahram? Boleh berjumpa, boleh berbicara secara langsung tanpa hijab, boleh safar dengannya, boleh khulwah dengannya, bersentuhan atau berjabatan tangan dengannya? Jawabannya la. Kata Imam Ibnu Katsir, ay fil hurmati wal ihtirami wat tawqiri wal ikrami wal 'idham. Maksudnya adalah ummul mukminin dalam hal kehormatannya, sampai disebut ibu kaum mukminin. Seperti ibu kita, bagaimana kehormatan ibu kita? Nah, bukan mahram tentunya bagi kita. Yakni dalam pengagungan dan penghormatan kepada mereka. Nah, walakin la yajuzu al-khalwatu bihinna wala an yantashir at-tahrim ila banatihinna wa akhawatihim bil ijma'. Nah, namun tidak boleh terjadi khalwah. Oleh karena itu dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Ahzab, Allah menyatakan, wa idza saltumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian ingin bertanya, berdialog dengan hunna, istri-istri Nabi, maka hendaknya kalian berbicara dari balik hijab. Kalau seandainya itu ada seperti ibu kita, enggak perlu hijab. Tapi di sini berbeda hukumnya. Nah, Allah masih memerintahkan untuk berbicara di balik hijab. Bahkan memerintahkan para istrinya untuk memakai hijab di hadapan pria-pria yang bukan mahramnya dari kalangan umat mukmin. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabi bihinna. Wahai sekalian nabi, perintahkan kepada istri-istrimu dan putri-putrimu dan juga wanita-wanita para istri kaum mukminin untuk mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Nah, tetap berlaku hukum. Tidak kemudian sama dengan ibu kita. Lah, dalam semua sisinya. Begitu juga ayat yang sudah sempat dibahas dalam kajian beberapa hari yang lalu, yang juga terkait dengan surat Al-Mujadilah, yaitu masalah Al-Zihar. Allah menyatakan, in ummahatuhum illallai waladnahum. Tidaklah ibu-ibu mereka yang hakiki kecuali adalah ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka. Ummul mukminin tidak melahirkan kaum mukminin. Ya. Sehingga tidak boleh dikatakan seperti ibu. Ibu kita yang melahirkan. Barakallahu fikum. Masalah berikutnya. Kalau nisa'un nabi, azwajun nabi dikatakan sebagai ummul mukminin, apakah ini juga berlaku bagi saudara-saudara perempuan mereka atau putri-putri mereka juga dinyatakan sebagai ummahatul mukminin? Jawabannya tidak. Ibnu Katsir menegaskan ini tidak berkembang, tidak melebar hukum ini keluar dari bingkai istri-istri Rasul, sehingga saudara kandung perempuan para istri Nabi, ya, atau putri-putri mereka tidak terhitung sebagai ummahatul mukminin. Juga di antara dalil yang membedakan antara posisi istri-istri Nabi sebagai ummahatul mukminin dengan ummahat kita, ibu-ibu kita, adalah Allah mengatakan juga dalam surat Al-Ahzab, naam, wa ma kana lakum an yu'dhu Rasulullah wala an yankihu azwajahu min ba'dihi abada. Larangan apa ini? Larangan untuk menikahi siapa? Istri-istri Rasul sepeninggal Nabi. Setelah wafatnya Nabi, istri-istri Nabi enggak boleh dinikahi oleh siapapun. La Abu Bakar, wala Umar, wala Ali, wala. Tidak boleh. Wala sahabat semuanya. Wala kaum mukminin, tidak boleh, berbeda dengan istri-istri kaum mukminin secara umum ketika telah ditinggal wafat. Nah, barakallahu fikum. Tentu ayat ini sekaligus memberikan faedah kepada kita tentang fadilah, keutamaan dan kedudukan, kehormatan istri-istri Rasul, sampai diberi julukan oleh Allah sebagai Ummahatul Mukminin. Sekaligus dalam ayat ini ada bantahan terhadap kaum Syiah dan orang-orang yang mengikuti jejak kaum Syiah dalam mencela para sahabat dan mencela para istri-istri Nabi. Allah menjuluki mereka sebagai Ummahatul Mukminin, sementara kaum Syiah menyatakan bahwa tidaklah Muhammad wafat kecuali telah meninggalkan 9 wanita zina. 9 wanita azzakumullah pelacur. Nah, sementara Allah menyatakan mereka itu Ummahatul Mukminin atau Ummahatum. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita menjawab beberapa pertanyaan. Ada resep, ya, resep. Kalau pertanyaannya ingin dijawab, jangan panjang-panjang nulisnya. Biasanya Ustadz pemateri kalau sudah lihat panjang, aduh, taruh. Nah, waktunya nggak cukup, ya. Nanti insya Allah dibaca di luar dars. Dijawab. Semoga bisa dijawab pada kesempatan yang lain. Ini pertanyaan atau berita? Ibu garing neneknya tidak mau beritahu siapa bapaknya. Oh, terkait pertanyaan pertama. Berarti tidak diketahui siapa bapak putri tadi. Sudah terjawab. Kalau tidak diketahui siapa walinya? Hah? Waliul amr atau wali hakim. Wali hakim itu datang ke KUA melapor keadaannya. Biasanya yang saya tahu dulu harus melalui proses PA, pengadilan agama, ya. Tapi wallah alam apakah memang sekarang sudah ada aturan langsung KUA. Tapi dijelaskan bahwa ini tidak diketahui walinya. Nah, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Baik, sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.